Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yakni kuat keimanannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun. Tapi masing-masingnya fi kulli wahidin minhuma, masing-masingnya baik karena dia adalah mukmin. Tetapi yang kuat imannya lebih baik daripada yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ya, terkait dengan manfaat ad-din, agama dan adapun ataupun dunia. Wasta'in billah. Dan ketika bersemangat dalam melakukan, berusaha meraih apa yang bermanfaat, jangan engkau bersandar semata dengan keahlianmu, kemampuanmu, kekuatanmu, tetapi hendaknya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. La tu'jib binafsik. Ya, jangan engkau ujub, bangga diri dengan kemampuan semata, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan kau lemah. Ya. Jangan lemah sehingga berhenti dari apa yang sudah dilakukan, terpalingkan dari apa yang sudah dilaksanakan, dimulai. Ya, sudah kita contohkan kemarin penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Terkait dengannya juga Sabrah bin Asy'ad rahimahullah ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayah wa idza azamta tatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, bertekad kuat melakukan sesuatu, maka tawakal kepada Allah. Beliau pun dalam ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini juga menerangkan kebiasaan jelek sebagian orang. Ya, ketika telah mulai melakukan sesuatu dari perkara dunia sekalipun, ya, ketika di awal merasa sulit, dia langsung ya berhenti, tidak melanjutkannya. Padahal yang semestinya ketika dia yakin adalah manfaat, itu perkara yang baik dan dia bertekad untuk melakukannya, lanjutkan. Minta tolong kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kemudian berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ulangi lagi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jiz. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ay la taksal wala tata'akhkhar fil amal idza syara'ta fi. Jangan kau bermalas-malasan, jangan engkau berhenti mundur dari satu amalan ketika telah mulai. Balis tamir. Iya, lanjutkan. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fil haqiqah beliau ini butuh mujalladat, butuh berjilid-jilid untuk membahas masalah ini. Tapi boleh contohkan kemarin beberapa hal terkait dengan talibul ilmi. Jangan sampai ketika sudah ya membaca satu kitab merasa bosan, kemudian pindah ke kitab yang lain, sedang membahas satu masalah terpalingkan ke masalah yang lain. Atau bila contohnya juga sedang mencari biografi fulan, dia baca kitab Al-Isabah, ia ingin mencari tentang sahabat fulan, ternyata ketika dalam pencarian ia sedang misalnya mencari biografi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Di tengah-tengah ketika dia buka lembaran terlihat ada Abdullah bin Mas'ud misalnya. Akhirnya dia baca biografi Abdullah bin Mas'ud. Tertarik. Akhirnya terlupakan dari yang awal untuk mencari siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk ke dalam manai. La taksal. La tata'akhir fil amal idza syara'ta fi. Jangan meninggalkannya. Jangan terpalingkan dari apa yang sudah engkau bertekad dan mulai melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang mukminin, yaitu ketika seorang mukmin telah melakukan satu amalan yang baik, ia bersemangat dalam melakukannya dengan bil jiddi wal ijtihad, kesungguhan, keseriusan, dan dia telah minta tolong kepada Allah, beristianah kepada Allah. Iya, dia berusaha terus fokus melakukannya. Ternyata dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un," jika menimpamu satu perkara yang tidak kamu harapkan, inginkan, "Fala taqul," jangan kamu ucapkan, "Lau anni fa'atu kana kada wa kada." Ya, kalau seandainya aku lakukan ini, ya mungkin begitu dan begini. Ya, dia sudah berazam. Ya, bertekad kuat untuk umrah misalnya. Dan dia telah minta pendapat, minta saran. Akhirnya memilih satu travel yang terpercaya. Ya, terus hubungan sampai akhirnya di tanggal yang ditetapkan suruh kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, ternyata terjadi apa yang tidak diharapkan. Ternyata ada pembatalan dari pihak travel, tidak berangkat. Jangan kamu katakan, "Oh, coba kalau saya pilih travel yang sana, mungkin saya tidak akan terlambat, mungkin saya tidak akan ditunda, mungkin saya sudah kemana." Ini tidak boleh. Iya, dia bersama temannya misalnya berjualan. Ya, temannya memberi pilihan, "Kamu kemana? Kalau kamu ke arah selatan, maka saya ke utara. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan." Akhirnya dia milih saya ke selatan. Ya, ternyata kalau masyarakat di selatan macet, di selatan ada sesuatu yang tidak bisa dia lalui untuk jualan. Jangan dia bilang, "Lau fa'atu kada lakana kada wa kada." Iya. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walakin qul qaddarallah." Ada yang membaca dengan qaddarallah wa masyafa'al, ada yang membaca qadarullah wa masyafa'al. Ini adalah takdir Allah. Allah telah menetapkannya. Iya, wa masyafa'al. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Ini hadirin fillah rahiman rahimakumullah, bedanya seorang muslim dengan yang lainnya. Iya. Ketika dia tahu ini manfaat dan dia telah berusaha kuat untuk meraihnya, mendapatkannya, dan dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serius melakukannya. Ternyata yang terjadi, yang didapat tidak sesuai harapan. Iya. Ini yang keluar dari lisan dia, qadarullah wa masyaa. Di syarah ini, Syaikh bin rahimahullah bercerita. Iya. Dan ada ibrah untuk buat kita, bahwa sesuatu pasti ada hikmahnya. Kata beliau rahimahullah, banyak kejadian. Salah satunya beliau cerita di sini, beberapa tahun yang lalu kata beliau, pernah ada seorang, ya, dia mau berangkat dari Riyadh ke Jeddah bersama rombongan sekitar 300 orang di pesawat. Iya. Ketika sudah ruang tunggu, ternyata orang ini ketiduran. Orang-orang dipanggil semua masuk pesawat. Ini ketika bangun seorang sudah enggak ada. Iya. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Lihat di sini takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika bangun kata beliau sudah di pintu, ditutup pintu untuk masuk pesawat. Sehingga dia ketika menyesal, ternyata ada hikmahnya. Ternyata pesawat tersebut terbakar bersama 300 orang penumpang. Dia baru tahu inilah hikmah Allah jadikan dia ketika itu tertidur. Iya, jangan berkata la fa'atu kada la kana kada wa kada, tapi katakan qadar Allah wa masyafa'a, dan takdir Allah itu apa yang Allah lakukan mesti ada hikmahnya. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, fi'lullah itu memiliki hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahimakumullah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika seorang membuka pintu tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna lau tafdahu amal syaitan. Karena ucapan lau ketika dalam musibah seperti ini. Nah, kita antum perhatikan kalau antum baca kitab kitab tauhid. Iya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membahas dengan kalimat al-lau pada alif lamnya. Artinya kalimat lau, kalaulah, kalaulah, kalau begini, yang dilarang itu adalah khusus lau kalau diucapkan ketika ada musibah, misalnya. Coba kalau saya ini mungkin di atas ini seperti itu. Lau yang ketika seorang mengucapnya, ucapannya ketika terkena musibah dilarang. Kenapa? Karena taftah amal syaitan. Ya, akan membuka pintu amalan syaitan, membuat sedih kaum mukminin. Kata Allah berfirman apa dalam surat Al-Mujadilah, innama najwa minasyaitan. Sesungguhnya najwa, bisik-bisik seorang dengan yang lainnya, itu adalah termasuk amalan syaitan. Apa lanjutannya? Liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an. Iya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang beriman. Lau tafta'amal syaitan. Sehingga ini, orang seperti ini, coba kalau seandainya saya kemarin ikut travel ini, mungkin akhirnya dia terus jadi ganjal dan sedih, bersedih. Tadi juga, kalau coba kalau seandainya saya jualannya ke utara aja, enggak ke selatan, mungkin saya sudah dapat untung banyak. Akhirnya, terus dibuat sedih oleh syaitan. Iya, fa'ina lau taftahu amal syaitan, hendaknya seorang muslim ketika menghadapi musibah seperti ini, yang penting dia sudah tadi, dia sudah, iya, yakin itu adalah satu perkara yang bermanfaat. Dan dia sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai pintunya. Iya, dia dengan telah beristianah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dia minta saran kepada orang-orang yang, iya, bisa dia minta saran. Ternyata yang terjadi di luar harapannya, seperti keadaannya, iya, boleh dia ucapkan qadar Allah wa masyafa'a. Iya, berdalil dengan takdir, yang dilarang itu adalah ketika seorang berbuat maksiat, kemudian ketika dilarang, inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilarang. Adapun ketika seperti keadaannya mesru, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup pintu syaitan, kita katakan qadar Allah wa masya'al. Nah, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan hadis berikutnya, hadis yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, as-sabi' yang ketujuh dalam bab ini juga, anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khujibat an-nar bi syahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang tamil ilaiha an-nafs. Iya, yang condong kepadanya hawa nafsu. Zina. Iya, condong kepadanya hawa nafsu. Khamr, hubul mal dan yang lainnya. Sebaliknya, wa hujibatil jannah, al-jannah, sorga, diliputi bil makarih, dengan perkara-perkara yang ta'bahu an-nafs, an-nufus, yang banyak jiwa manusia yang merasa berat dalam melakukannya. Jihad contohnya. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ya Allah, telah wajib atas kalian berjihad, dan jihad itu adalah satu perkara yang kurhun lakum. Iya, tidak disenangi oleh kalian. Jiwa-jiwa manusia kebanyakan tidak menyenanginya. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa antakrahu syai'an wa khair lakum. Iya, sesuatu yang kalian benci itu padahal lebih baik bagi kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Khairul rahiman rahimakumullah. Demikian juga as-salawat, salat berjamaah, demikian juga al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar, perkara-perkara baik yang ternyata ya banyak orang yang berat untuk melakukan karena hujibatil jannah bil maghari. Asyahid dalam bab al-mujahadah kita ringkas adalah yakni seorang yang ingin selamat dari neraka, seorang yang ingin masuk surga, ya dia butuh mujahadah. Mujahadah melawan hawa nafsunya. Karena syahwat itu lebih condong kepada perkara-perkara yang meliputi neraka. Iya, mujahadah untuk melakukan yang disyaratkan. Perlu mujahadah melawan jiwanya karena iya, al-jannah itu diliputi perkara makari yang tidak disenangi oleh jiwa. Sehingga inilah yang pentingnya mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs. Dan ketika seorang bisa melawan dirinya, mujahadah untuk meninggalkan syahwat seperti ini, maka akan mendapatkan surga. Di antara contohnya adalah 7 golongan yang Rasul SAW katakan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah. Iya, ketika tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antara adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang zata jamalin wa mansabin, yang punya kecantikan, punya kedudukan, punya harta. Iya, tapi dia bisa menahan syahwatnya. Dia menahan dirinya ya dengan menyatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya ketika seorang mujahadah berusaha merawat dirinya untuk meninggalkan muharramat, syahwat yang muharramat, dia akan mendapatkan ya surga dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah.